وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Lawahil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pada Kitabul Hudud bab yang ke-7 yaitu fi haddil harabah, hukum manhad bagi para perusuh, perampok dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada al-bab tsamin, bab yang ke-8 fir riddah, tentang permasalahan kemurtadan. Tentang permasalahan kemurtadan, murtad. Wa fihi masail, al-mas'alatul ula ta'rifuha wa syurutuha wa hukmul murtad. Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, pengertian dari murtad atau pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya dan hukum orang yang murtad. Ta'rif ar-riddah, pengertian ar-riddah, kemurtadan, ar-riddatu fil lugh, kemurtadan secara bahasa adalah ar-ruju'u 'anil syai', kembali dari sesuatu. Radda yaruddu itu mengembalikan. Wa minhu ar-ruju'u 'anil Islam, dan diantaranya pula adalah kembali dari Islam. Tadinya Islam, dia kembali kepada kekufuran. Wa fil istilah, dan kemurtadan secara istilah adalah al-kufru ba'dal Islam, kekafiran setelah keislaman. Seorang masuk ke dalam Islam, baik masuk Islam ketika dia telah dewasa atau masuk Islam, yakni masuk Islam yang didahului oleh kekufuran, atau masuk Islam karena memang dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin, artinya tidak melalui kekufuran terlebih dahulu. Al-muhim dia kufur setelah dia masuk ke dalam Islam. Ada sebagian pihak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk aliran underground, gerakan bawah tanah, yang mereka membaiat imam-imam mereka, di antara alasannya adalah kamu semenjak lahir belum pernah menyatakan masuk ke dalam Islam, sehingga harus bersyahadat terlebih dahulu kayak orang tadinya kafir masuk dalam Islam. Padahal tentunya tidak demikian. Otomatis tentunya seseorang yang dilahirkan di atas keislaman, dia mengamalkan keislaman dan tidak menampakkan kekufuran, secara otomatis dia muslim. Secara otomatis dia muslim. Tidak ada harus berbaiat kembali kepada tokohnya, pada pimpinannya, aliran kelompoknya, dan ini banyak. Rata-rata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, gerakan underground, gerakan bawah tanah yang ingin menegakkan syariat Islam, menurut mereka itu rata-rata ada baiat padanya. Ada baiat kepada pimpinannya dengan alasan dia belum masuk dalam Islam. Saya ulangi, kekufuran setelah keislaman tau'an, secara sukarela, kehendak sendiri dia masuk ke dalam kekufuran. Maknanya bukan dipaksa. Bukan dipaksa untuk kufur. Kalau dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali man ukriha, kata Allah, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya dipenuhi keimanan. Misal dia disodorkan di kepalanya pistol yang ada pelurunya, dia katakan kufur kamu, mengancam kalau enggak kufur ditembak. Akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimatul kufur, maka yang demikian enggak masuk pada murtad. Kenapa? Mukrah kama yaqa'u fi Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, sebagaimana ini terjadi kepada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika beliau disiksa dengan siksaan yang sangat berat oleh kafir Quraisy. Nam, yang ketika itu sekeluarga mereka disiksa, Yasir, kemudian Sumayyah istrinya, ibunya Ammar bin Yasir, begitu juga Ammar bin Yasir telah meninggal ibunya, orang tuanya, tinggal dia Ammar, yang ternyata dia mengucapkan kalimatul kufur. Maka para sahabat ketika itu mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Ammar sudah mengucapkan kalimatul kufur. Naam, maka Rasulullah SAW menyatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada sedikit pun bergeser dari keimanan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kemudian tentang Ammar bin Yasir muncullah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. 6. Begitu juga hadis yang sering kita bawakan, innallaha tajawaza an ummati, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku apa? Al-khata' wan nisyan, perbuatan yang tidak sengaja. Al-khata' sudah. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, tajawaza an ummati, memaafkan dari umatku perbuatan yang dilakukan karena khata' itu enggak sengaja. Tidak sengaja, enggak sadar. Wan nisyan ataupun lupa. Sudah? Wa mastukrihu 'alaihi, dan perbuatan yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang, maka disebutkan dalam pengertian kekufuran setelah keislaman secara tau'an, secara sukarela, keinginan sendiri. Maknanya apa? Laisa mukrohan, bukan orang yang dipaksa. Binutkin dengan ucapan dia kufur setelah keislamannya secara sukarela dengan ucapan wa'tiqadin dan juga keyakinan, meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang kufur, au syakkin atau keraguan, au fi'lin atau melakukan kekufuran setelah keislaman dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ini secara pengertian makna murtad atau riddah, kemurtadan. Yang kedua syurutuha, syarat-syarat kemurtadan. Fal aqlu. Yang pertama adalah orang yang murtad adalah orang yang berakal. Maka pengertian berakal ini keluar darinya al-majnun was-sabi, orang yang gila, begitu juga apa? Orang yang al-majnun, majnun, orang yang gila, begitu juga was-sahi, orang yang idiot, yang enggak begitu mengerti apa yang dia ucapkan. Wat-tamyiz, dan orang yang tamyiz. Yumayyizu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan atau bainal khairi wasyarr. Maka keluar darinya anak-anak yang belum tamyiz. Wal ikhtiyar, dan yang ketiga syaratnya adalah kekufuran tersebut, kemurtadan tersebut dilakukan dengan ikhtiar, pilihan sendiri. Lawannya adalah dipaksa. Fala yuhkamu ala majnun, maka tidak dihukumi murtad orang yang gila. Walaupun dia mengucapkan ucapan-ucapan kufur, tapi dia gila. Ausabiyyin atau anak-anak. Ghairi mumayyiz, yang belum tamyiz. Au mukrahin birriddah, atau dipaksa untuk murtad. Idza waqa'at minhum, jika itu terjadi pada mereka. Begitu pula kalau orang yang gila, begitu juga anak-anak, tidak masuk pada hukum ini ketika mereka melakukan ataupun mengucapkan kata-kata kufur. Begitu pula kalau mereka mengatakan orang lain misalnya dengan kekufuran atau perkataan-perkataan yang jelek, maka mereka juga tidak terkena dosa. Nah, seperti orang gila mengatakan kamu kafir, orang gila yang ngomongnya. Nah, atau anak-anak dia mengatakan kamu orang kafir. Dia tidak mengerti. Cuma kalau anak-anak, kana hidin rahimani wa rahimakumullah, dia masih ada kesempatan untuk dikasih tahu kenapa engkau mengatakan kafir. Itu mesti biasanya ada dia mendengar, dia diajari dan yang lain dan yang lainnya. Sama sebagaimana pernah terjadi. Yang ketiga hukmul murtad, hukum orang yang murtad. Hukum orang yang murtad. Amma hukmuhu fid dunya fahuwal qatl. Adapun hukumnya, hukum orang yang murtad, yakni dia setelah masuk Islam kemudian kufur, hukumannya di dunia adalah dibunuh, dipenggal lehernya, dibunuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Di zaman sekarang ini, khana fidin rahimani wa rahimakumullah, banyak kita mendengar membaca, dan yang lainnya orang-orang yang rela dia kembali kepada kekufuran dikarenakan dunia. Ada di antaranya seorang istri yang suaminya tadinya Nasrani, tapi ketika dia mau menikah dia masuk ke dalam Islam. Kemudian dia setelah masuk dalam Islam bahkan punya anak, dia kembali masuk ke dalam kekufuran. Maka dengan terpaksa sang istri, maksudnya dengan terpaksa itu bukan dipaksa ini ya, dengan terpaksa itu dengan berat hati. Dengan berat hati mungkin, wallahu alam berat hati atau tidak, nah dia pun mengikuti agama sang suami. Maka ini berhati-hati, ini juga diantara makar. Makar orang-orang yang melakukan pemurtadan. Nah, yaitu apa? Dengan cara menikahi atau pura-pura dia masuk ke dalam Islam supaya mendapatkan seorang istri yang nanti ketika dia punya anak dia kembali kepada kekufuran yang diikuti oleh istrinya plus tentunya anak-anaknya. Itu termasuk misi misionaris ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang kadang tidak banyak dipahami oleh manusia. Termasuk di antara misi mereka yang mereka lakukan adalah misionaris yang ingin memurtadkan kaum muslimin adalah dengan sengaja menyamarkan nama-nama mereka dengan nama-nama kaum muslimin. Orangnya kafir, bukan kaum muslimin, tetapi apa? Mereka ternyata nama-namanya misalnya Abdullah, namanya Ibrahim, dan yang lain, dan yang lainnya. Ini diantara tata cara mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Nah, begitu juga yang tidak asing tentunya adalah apa? Mereka mau memurtadkan kaum muslimin tentunya bidunia, dengan perkara dunia. Nah, terkhusus di negeri ataupun di daerah-daerah yang masih primitif, yang tidak kenal agama. Nah, mereka memberikan bantuan-bantuan bahan makanan pokok, spermi dan yang lainnya. Nah, berbuat baik kepada mereka, bahkan mengajari anak-anak kaum muslimin itu baca tulis, yang akhirnya kaum muslimin sempat simpati dengan apa? Mereka. Ini silakan dibaca majalah Asy-Syariah tentang kristenisasi. Banyak dijelaskan di situ, di antara yang disebutkan oleh Ustaz Ayyub Syafuddin hafizahullahu taala tata cara apa mereka melakukan kristenisasi. Nah, di antaranya adalah dengan apa? Menawarkan apa? Jasa, bantuan-bantuan dengan sukarela. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya berhati-hati. Nah, sebaik apapun orang-orang kafir, Yahudi dan juga Nasrani berbuat baik kepada kaum muslimin, firman Allah tetaplah firman Allah benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Baqarah, "Walan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Nah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha ankal yahudu wal nasara." Dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada engkau, tidak akan senang kepadamu, pada kaum engkau dan juga kaum muslimin, hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti sampai kalian engkau mengikuti agama mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Berapa banyak dari kalangan ahlul kitab sangat waddu, sangat menginginkan, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum ba'da imanikum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian dari keimanan kalian setelah keimanan kalian, hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Maka dari sini kita harus mengetahui bahwasanya sebaik apapun perbuatan orang-orang kafir, baik wasaniyun maupun ahlul kitab, tetaplah mereka sangat berkeinginan untuk kaum muslimin itu murtad dari agama mereka, kembali kepada kekufuran, dengan dua ayat yang kita bacakan tadi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum. 6. Sangat banyak mereka itu menginginkan supaya mereka memurtadkan kalian dari agama kalian setelah keimanan kalian. 6. Maka saya ulangi, hukum orang murtad di dunia adalah dibunuh. Dengan dalil Rasul menyatakan, mandat badala dinahu faktulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Wayambagi qabla al-qatl an yustataba wa yud'a ila al-islam, dan selayaknya sebelum dia dibunuh untuk dimintai taubat. Sebelum dibunuh orang yang murtad ini, dia dimintai taubat terlebih dahulu. Wa yud'a ila al-islam, dan diseru kepada Islam. Diseru kepada Islam. Wa an yudhiq 'alaihi wa yuhbasa 3 ayyam, dengan dia disempitkan atas dia dan dipenjara selama 3 hari. Di penjara selama 3 hari, yustatab, dimintai taubat, fa in taba wa illa kutil. Kalau dia bertaubat, maka selesai urusan, tidak dibunuh. Wa illa, dan jika dia tidak bertaubat, maka dia dipenggal, dibunuh. Li hadis al-Yahudi alladzi kana aslama tsumma martadda. Berdasarkan hadis tentang seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad. Faqala Mu'ad radhiyallahu anhu li Abi Musa. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Musa, "La anzilu hat andabati hatta yuktala." Aku tidak akan turun dari kendaraanku sampai orang tersebut dibunuh yang murtad tadi. Fakutila, maka orang Yahudi yang murtad tadi pun dibunuh. Wa fi riwayatin wa kana qad ustutiba qabla dzalika, dalam sebuah riwayat bahwasanya dia sungguh telah dimintai taubat sebelum itu. Ini khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan, kalau ada yang bertanya, yo, kalau dimintai taubat 3 hari dengan ancaman dibunuh, ya tentunya nanti dia akan pura-pura kembali ke dalam Islam. Nah, kalau dimintai taubat, nah, dia sudah kufur, kemudian diminta masuk ke dalam Islam, diminta taubat, nanti dikhawatirkan dia berpura-pura taubat. Karena takut dibunuh. Karena takut dibunuh. Jawabannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-hukmu ala zahirihi. Hukum itu sesuai dengan zahirnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sering atau pernah kita bawakan, yang mungkin bisa dikiaskan dengan ini hadisnya siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, yang ketika di dalam peperangan ada seorang kafir yang menyerang Usamah bin Zaid, maka Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pun menyerang orang tersebut, sampai ketika Usamah bin Zaid mau menguasai orang tersebut dan siap menebas lehernya, orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah mau dalam peperangan, kemudian Usamah bin Zaid sudah mau menguasai dia, sudah mau dipenggal lehernya, orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dibunuh dia. Maka dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Aqataltahu?" Wa huwa yaqul, "Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah." Apakah dia, apakah engkau membunuh dia dalam keadaan dia telah mengucapkan syahadat, "Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah"? Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, dia itu masuk Islam karena takut dibunuh. Wahai Rasulullah, dia itu masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat itu karena takut dibunuh." Nah, maka Rasulullah SAW mengulangi lagi, "Apakah engkau membunuhnya dalam keadaan engkau dalam keadaan dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat?" Maka apakah kata Rasulullah, "Engkau telah membelah dadanya"? Apakah engkau telah membelah hatinya, dadanya, dan mengetahui bahwasanya dia mengucapkannya karena takut dengan apa? Dengan pedang? Maka Rasul terus mengulang-ulang ucapannya. Maka Usamah bin Zaid sampai mengatakan, "Duhai, kiranya aku ketika itu baru masuk ke dalam Islam." Saking menyesalnya Usamah bin Zaid melakukan tindakan tersebut, maka beliau mengatakan, "Duhai, kiranya ketika itu aku baru masuk ke dalam Islam." Maknanya kan kalau itu dilakukan sebelum masuk ke dalam Islam, kan masuk Islam hapus dosa, dosanya diampuni. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga urusan dia masuk Islamnya karena takut dipenggal, takut pedang, itu urusan dia dengan Allah tabaraka wa taala. Nahkum ala zahirihi, dia dihukumi secara zahirnya. Begitu pula khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang pindah agama waliyadzubillah kepada kekufuran, biasanya itu terkait dengan keyakinan. Biasanya itu terkait dengan i'tiqad, keyakinan yang mantap di dalam hatinya. Yang namanya keyakinan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau mungkin bahasa orang sekarang sudah terdoktrin di dalam hatinya, atau bahasa orang lebih kerennya, lebih ini lagi apa, sudah dicuci otaknya, biasanya tidak peduli dengan ancaman pembunuhan. Paham enggak maksudnya? Enggak peduli dengan ancaman pembunuhan karena memang sudah keyakinan yang mantap di dalam hati. Sehingga jawaban yang pertama tadi secara zahirnya tentunya, jawaban yang kedua biasanya apa? Orang ketika pindah agama benar-benar dia apa? Sudah punya keyakinan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan akidah itu dia seseorang biasanya akan benar-benar mempertahankannya walaupun nyawa harus melayang. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam, sudah kokoh keimanan, keislaman di dalam hati-hati mereka, sampai disebutkan gentarnya orang-orang kafir kepada kaum muslimin, dikarenakan kaum muslimin itu kalau berperang yang dicari adalah kematian. Yang dicari adalah apa? Kematian. Kalau mereka yang dicari adalah semata-mata kemenangan, hancurnya musuhnya orang-orang kafir. Sementara kaum muslimin yang mereka dapatkan ihdal husnayain, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidaklah didapatkan oleh kaum muslimin ketika berperang kecuali illa ihdal husnayain, kecuali dua kebaikan. Imma ghanimah, kebaikan yang pertama, kemenangan sehingga mendapatkan banyak harta rampasan perang, ghanimah. Kemudian yang kedua apa? Asyhadah. Asyhadah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya juga, kalau urusan kekufuran itu ataupun keyakinan itu biasanya banyak yang enggak takut dengan kematian, lihat bagaimana pemberontakan orang-orang Khawarij di Harura. 6. Didakwahi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diajak kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dengan keyakinan mereka terlepas ya, terlepas mereka dihukumi kufur atau tidak, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Cuma mereka punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya nam pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang kufur, sehingga rela mati mereka. Nam rela mah, rela mati. Tidak apa-apa, terbunuh. Sampai banyak di antara mereka yang meninggal di markas mereka Al-Harura, setelah tentunya didakwahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim lagi adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang sangat hulu. Syiah bertingkat-tingkat. Nah, hulunya ketika itu sampai mengatakan adalah siapa? Ali, Tuhan mereka. Ada orang-orang Syiah itu mencerca, menghina, mencela Abu Bakar dan Umar. Lebih ekstrimnya lagi, mereka mengatakan apa? Ali itu bukan sekedar berhak menjadi nabi. Nah, sampai mereka mengatakan khanal amin. Khanal amin dalam zikir-zikir mereka, mereka mengatakan Jibril berkhianat, seharusnya memberikan kenabian itu kepada Ali, tapi diberikan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya keyakinan aturan Ali yang berhak menjadi nabi, bukan Muhammad. Lebih parah daripada itu, bukan sekedar meyakini Ali sebagai nabi, tetapi yang paling ekstrim lagi adalah mereka meyakini, ada yang meyakini Ali itu apa? Tuhan mereka. Sampai mereka inilah yang dihukum oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibakar mereka ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, diancam dibunuh, bahkan dibakar. Apa ucapan mereka ketika dibakar? Mereka mengatakan tidak ada yang membakar kecuali Tuhan kami. Tidak akan membakar kecuali siapa? Dengan mungkin wallahualam berdalilkan dengan tidak boleh mengazab dengan api, hukum dengan api kecuali Rabbun Nar, kecuali Rabb pemilik api. Maka ketika Ali membakar mereka karena keterlaluan meletakkan beliau sampai derajat ketuhanan, dihukum mati dengan dibakar. Tetapi subhanallah, bukannya taubat dengan hukuman api itu lebih parah daripada hukuman pancung ya. Nah, pancung sudah disebutkan apa? Bisa cepat. Kalau api lama, cukuplah lama ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekali lagi itulah apa? I'tiqad, keyakinan. Enggak peduli dengan kematian ketika seseorang biasanya telah meyakini sesuatu walaupun dia batil. Yang kita ceritakan adalah meyakini kekufuran, kesesatan, kebatilan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak contoh kalau seperti ini. Contoh yang enggak jauh adalah apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang Khawarij? Nah, bukan sekedar takut mati, apa? Cari mati. Bagaimana Imam Samudra, siapa lagi yang melakukan bom Bali, melakukan bom bunuh diri, itu bukan sekedar takut mati, cari mati. Apa sebabnya? Walaupun salah, walaupun keliru, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi yang kita maksudkan adalah keyakinan. Keyakinan itu menyebabkan seseorang tidak peduli dengan kematian. Dia meyakini akan masuk ke dalam surga, tetapi secara nas-nas yang ada justru mereka yang melakukan al-intihar, bom bunuh diri, itu ancamannya adalah neraka, bukan surga. Nah, sekian banyak mereka rela mati dalam rangka berpegangan dengan keyakinan mereka, sehingga tidak bisa beralasan dengan mengatakan nanti kalau diminta taubat 3 hari ya nanti pura-pura masuk ke dalam Islam. La nahkum ala zahirihi. Waliqaulihi Umar radhiyallahu anhu lamma balaghahu anna rajulan kafara ba'da islamihi faduribat unukuhu qabla an yustataba. Dan juga berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu tatkala sampai kepada beliau bahwasanya ada seseorang yang kufur setelah keislamannya, kemudian dia dipenggal kemudian dia dipenggal, dibunuh sebelum dimintai taubat. Umar mengatakan, fahalla habastumuhu thalasan. Kenapa kalian tidak mengurungnya selama 3 hari? Fa'at'imuhu kulla yaumin rawifan. Kemudian beri makan dia setiap hari sepotong roti. Kenapa kalian tidak menahannya 3 hari? Kemudian kalian beri makan dia setiap hari sepotong roti. Rawifan. Fastabtumuhu. Dan kalian minta dia untuk bertaubat. Kalian minta dia untuk bertaubat. La'allahu yatub. Semoga dia bertaubat. Au yuraji'a. Au yuraji'u amra rabbihi. Atau dia kembali kepada perintah Rabb-Nya. Allahumma inni lam uhdar wa lam arda idza balaghani. Maka Umar ketika itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku enggak hadir. Aku enggak hadir, lam ahdur. Aku enggak hadir ketika mereka membunuhnya. Wa lam arda, dan saya enggak ridha ketika sampai berita itu kepadaku. Menunjukkan apa? Keliru. Ketika orang murtad langsung dibunuh tanpa dimintai taubat selama 3 hari. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dikit lagi. Walladhi yatawalla qatlahul imam aw naibuhu. Dan yang mengurusi pembunuhannya, pembunuhan orang yang murtad adalah penguasa atau wakil penguasa. Algojonya atau siapa yang ditunjuk oleh penguasa. Sehingga enggak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang yang murtad dilakukan oleh sembarang orang. Itu akan terjadi fawla, terjadi kekacauan. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala fa yakunu ila waliyil amr. Dikarenakan sesungguhnya itu adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka urusannya diberikan kepada penguasa. Begitu juga wala yuqtalu sabiyul mumayyiz. Begitu juga orang yang murtad ketika dia masih kecil. Al-muwayyiz walau kila bisihati raddihi, walaupun dikatakan sah murtadnya, hatta yablu, sampai dia balik. Nah, artinya kalau anak kecil maka ditunggu dulu sampai balik. Kalau dia balik nanti diminta tobat, enggak tobat, baru diberlakukan hukum murtad bagi dia. Ini hukum di dunia. Hukum orangmu yang murtad di dunia adalah dibunuh. Amma hukmuhu fil akhirah, adapun hukumnya di akhirat, faqad bayyanahu Allahu ta'ala fi qawlihi, maka sungguh Allah telah menjelaskannya di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, hapus amalan mereka, hukum di akhirat, amalan-amalan yang telah mereka lakukan ketika Islam di terhapus. Nah, karena memang ancaman kemusyrikan dan juga kekufuran adalah terhapus amalannya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini sementara permasalahan ar-riddah wal murtad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.